Muhammad ya Rasul Nabiku, penerang cahaya hidupku, pemberi arah di jalanku. Muhammad suri toladanku. Muhammad telah diutus Tuhan sebagai nabi akhir zaman, rahmat bagi semesta alam, petunjuk jalan kebenaran. Ya Rasulullah, selawat dan salam sang Rasul bagi seluruh alam. Nabi Muhammad, nabi kita semua, penerang hidup kita di dunia. Muhammad ya Rasul nabiku, penerang cahaya hidupku, memberi arah di jalanku. Muhammad suri toladanku. Ya Rasulullah, salawat dan salam sang Rasul bagi seluruh alam. Nabi Muhammad, nabi kita semua, penerang hidup kita di dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rasulullah, salawat dan salam sang Rasul bagi seluruh alam. Nabi Muhammad, nabi kita semua, penerang hidup kita di dunia. Ya Rasulullah, salawat dan salam sang Rasul bagi seluruh alam. Nabi Muhammad, nabi kita semua.